Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan sunnah. Innalhamdalillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan sebagai materi pengantar kajian kita, kitabun nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih dalam pembahasan tentang mahar atau mas kawin. Selanjutnya disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, wa ataqa Safiyyata radallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah radallahu anha yang dulunya adalah budak milik Nabi, wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan merdekanya Safiyyah sebagai mahar atau mas kawin pernikahan Nabi dengan Safiyyah. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini kita jumpai di antara bentuk mahar, dan ini khusus untuk menikahi budak perempuan milik sendiri. Khusus untuk menikahi budak perempuan milik sendiri, maka maharnya bisa dengan bentuk memerdekakannya. Dan di sini kita jumpai hukum khusus, hukum spesial ketika seorang laki-laki pemilik budak, dia tidak memanfaatkan haknya untuk mengumpuli budak dengan semata-mata memiliki budak tersebut. Namun dia ingin meninggikan derajat budak tersebut dengan menjadikannya sebagai istri. Maka terdapat ketentuan yang spesial, yaitu diperbolehkan bagi lelaki tersebut untuk memerdekakan budak perempuannya, kemudian budak perempuannya, kemudian memerdekakan inilah sebagai maharnya, kemudian dia jadikan mantan budak perempuannya ini sebagai istrinya, dan ketika dia menjadikan dan mengangkat budak perempuan ini sebagai istrinya, maka tanpa perlu izin dan kerelaan si perempuan, dan tanpa perlu saksi, dan tanpa perlu wali, tanpa perlu ada kalimat aku nikahkan dirimu, dan demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegaskan bahwasanya hukum ini khusus untuk Nabi, dan Nabi pun tidak ngasih kode kalau ini hukum khusus untuk Nabi, padahal Nabi betul-betul tahu bahwasanya umatnya itu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak ada satupun sahabat yang menyatakan bahasanya tata cara nikah semacam ini tidaklah layak untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita simpulkan inilah aturan khusus untuk satu bentuk pernikahan, yaitu seorang laki-laki pemilik budak perempuan, ketika dia ingin meninggikan derajat budak perempuan ini, tidak lagi jadi budak, namun jadi istri, maka bentuk pernikahannya itu spesial, lain daripada yang lain, tanpa perlu menunggu dia rela jadi istri ataukah tidak, tanpa saksi, bahkan tanpa wali selain dirinya sendiri, tanpa perlu ada, karena tanpa wali maka tidak ada kalimat aku nikahkan dirimu dalam hal ini, contohnya adalah wahai Nabi dengan Sofia, tidak ada demikian. Ini dan ini hukum spesial, hukum khusus untuk nikah jenis ini, pernikahan semacam ini. Kemudian materi tambahan yang ingin kami sampaikan seputar mahar adalah tentang ukuran mahar atau mas kawin, batas minimal dan batas maksimal mahar. Maka mahar itu tidak memiliki batas maksimal mahar. Demikian juga tidak ada batas minimalnya. Namun ada ketentuan sesuatu yang bisa jadi mahar. Tidak ada batas maksimalnya, tidak ada batas minimalnya, cuma ada ketentuan hal-hal seperti apa yang bisa dan boleh jadi mahar. Sebagai wawasan perlu diketahui, terdapat hadis atau ada beberapa riwayat yang menetapkan minimal mahar, namun riwayat-riwayat tersebut tidak sahih. Di antaranya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Darqutni, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Nabi katakan, wala mahra duna asrati darahima, tidak boleh ada mahar kurang dari 10 dirham. Wa isnadu dha'ifun, namun sanadnya dha'if. Demikian juga terdapat riwayat dari Ali yang masih diriwayatkan oleh Darqutni, dari Sya'bi. Sya'bi mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la yakunu mahran aqalla min asrati darahima, tidak boleh ada mahar kurang dari 10 dirham. Wa isnadu dha'ifun, namun sanadnya dha'if. Ringkasnya, terdapat sejumlah riwayat atau beberapa riwayat yang menetapkan minimal mahar, namun riwayat-riwayat tersebut tidaklah valid, riwayat, ya, sehingga tidak ada batas minimal mahar. Wa ajma' ahlu ilmi annahu la hadda li aktsarihi. Sedangkan untuk maksimal mahar, ulama sepakat kalau tidak ada maksimal mahar, mau rumah mewah, mau kemudian mobil harganya bermiliar-miliar, boleh-boleh saja. Menimbang firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-20, wa in aratum mustabdala zaujin makana zaujin, jika kalian karena satu dan lain hal perlu mengganti istri, perlu mencerai istri, kemudian nikah lagi, maka Allah katakan, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah berikan mahar untuk istri tersebut qintara, harta yang sangat besar, fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka jika itu telah jadi mahar istri, maka Allah katakan, jangan ambil harta yang telah kau jadikan sebagai mahar istrimu syai'an, meskipun sedikit. Maka di sini di surat An-Nisa ayat yang ke-20 terdapat kode dan isyarat diperolehkan mahar itu kintar. Kintar maknanya al-malul kathir, harta yang nilainya sangat-sangat besar. Demikian juga di antara hal yang menunjukkan bolehnya sesuatu yang sangat mahal adalah mahar pernikahan Nabi Musa dengan salah satu anak perempuan Syekh Madian. Maharnya apa? Kerja selama 10 tahun tidak dibayar. Kerja ngembala kambing selama 10 tahun tanpa dibayar. Ini kalau dirupiahkan, wah, tentu nanti akan terlihat nilainya sangat besar sekali. Maka kisah anak pernikahan Nabi Musa Jalil, bolehnya mahar dengan nilai yang sangat besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mahar dalam Al-Quran, dan Allah tidak menentukan minimal dan maksimalnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukannya. Dan kita jumpai di hadis Sabit bin Qais itu menikahi istrinya dengan mahar kebun korma. Ya, tentu itu nilai yang sangat besar. Ya, kebun korma. Ya, tanahnya saja sudah sekian, plus itu banyak pohon kormanya, nilainya sekian. Dan di sisi yang lain, Nabi juga pernah memerintahkan seorang laki-laki untuk menikah dengan mahar meskipun hanya cincin dari besi. Itu ini satu hal yang murah. Maka ini menunjukkan tidak ada batas maksimal dan minimal mahar. Bagaimana di kalimat selanjutnya di matan Manhajus Salikin, wa qala li rajulin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah satu sahabat yang ingin menikah, seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang ingin menikah, iltamis, carilah di rumahmu satu benda, satu barang yang bisa jadi mahar, walau khataman min hadidin, meskipun itu sekadar cincin dari besi. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan bolehnya mahar dengan sesuatu yang nilainya remeh, nilainya kecil. Dan satu hal yang menarik untuk kita perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta lelaki ini untuk mencari mahar dalam bentuk benda, meskipun itu satu hal yang murah nilainya. Nabi perintahkan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya pada dasarnya mahar itu atau seyogyanya mahar itu adalah ainun, adalah satu benda yang bisa diserahkan oleh pihak suami kepada istrinya. Maka tidak ada batas maksimal dan minimal mahar, cuma ada parameter yang sah untuk dijadikan mahar. Sebagaimana disampaikan di matan Manhajus Salik, dia katakan, fakullu masoha thamanan, semua yang sah untuk menjadi alat pembayaran untuk membeli satu benda, satu barang, semua yang sah, seandainya dijadikan alat tukar pembayaran untuk beli satu barang, au ujrotan, atau sah sebagai upah untuk kegiatan, untuk jasa. Wa in qalla, meskipun nilainya sangat murah, soha sodakan, sah sebagai mahar. Maka parameter yang boleh jadikan mahar itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alat tukar pembayaran, baik membayar benda atau barang atau membayar jasa. Ketika itu sah sebagai alat pembayaran, maka sah sebagai mahar. Ya, penjelasan lebih detailnya, maka semua yang sah untuk transaksi, samanan sebagai alat tukar pembayaran untuk membeli benda atau barang, maka sah sebagai mahar. Sehingga yang namanya mahar, yang dimaksudkan dengan mahar adalah al-mal, harta yang diserahkan oleh pengantin laki-laki pada pengantin perempuan. Dan apa itu mal, apa itu harta? Maka harta adalah semua benda, termasuk harta adalah semua benda yang mengandung manfaat yang mubah dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi terpaksa. Hingga berdasarkan kalimat ini, sah sebagai samanan, sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli, maka mahar itu bisa berupa uang, bisa emas, bisa perak, bisa properti, bisa aset berupa tanah, rumah, atau mobil, pakaian, makanan, dan semua bentuk almal, semua bentuk benda yang bisa tergolong harta. Kemudian ujrotan, maka ini menunjukkan bahasanya mahar itu boleh berupa jasa yang di jasa yang terukur. Contohnya mengajarkan satu surat dari Al-Quran, mengajarkan satu bab fikih. Namun kalau sebagaimana dalam hadis tentang kisah lelaki yang Nabi perintahkan untuk mencari mahar meskipun berupa cincin dari besi, pada akhirnya lelaki ini tidak punya apa-apa. Dan Nabi nikahkan lelaki ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Namun saran saya, jika mahar itu mengajarkan Al-Quran, ya perlu, ya jangan terlalu bersemangat sehingga maharnya itu sesuatu yang sangat berat. Mengajarkan tafsir Al-Quran 30 juz. Ini berat sekali. Ada orang yang kemudian maharnya mengajarkan kitab Taudih Ahkam Sarah Bulul Maram. Padahal 7 jilid ini tebal-tebal. Nah, di sini dicontohkan, ya, kalau mau mahar itu berupa jasa, ya satu bab fikih saja, misalnya bab thaharah atau bab sholat. Bab sholat panjang sekali. Kalau mau yang pendek, ya bab puasa. Puasa pendek. Dan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya mahar berupa jasa adalah pernikahan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang Allah ceritakan di surat Al-Qasas ayat 27. Maharnya adalah kerja. Namun ini nilai yang sangat mahal sekali, karena kerja 10 tahun tidak dapat bayaran. Dan itu jadi mahar pernikahan Musa dengan salah satu anak perempuan Syekh Madian. Maka meskipun wa'in kolam, meskipun murah, kecil nilainya, ya, harta atau jasa tadi sah sebagai mahar. Ya, demikian materi pengantar dalam kesempatan malam hari ini seputar mahar. Perkenaan dengan batas minimal dan batas maksimal mahar dan tolak ukur sesuatu yang sah dijadikan mahar. Namun sebelum kita akhiri, perlu diingat, dijumpai di tempat kita ada mahar menghafalkan surat Ar-Rahman atau surat Al-Mulk, dan ini tidak sah sebagai mahar karena dia tidak memenuhi kriteria. Atau maharnya adalah menyetorkan hafalan saat akad nikah, hafalan surat Ar-Rahman atau hafalan surat Al-Mulk atau surat Al-Waqi'ah, juga tidak sah sebagai mahar. Maka pernikahan yang punya mahar semacam ini, pernikahannya sah namun maharnya tidak sah. Wajib kemudian diganti dengan mahar mithl, mahar standar untuk perempuan seperti pengantinnya. Itu wajarnya di daerah tersebut dengan kedudukan, dengan status sosial semisal ini, berapa besaran maharnya. Nah itu yang jadi mahar sebagai penggantinya, karena mahar yang ditetapkan mahar yang tidak sah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa arja'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Syukran atas materi atau nasihat pengantarnya di awal kajian sesi pertama ini, Ustaz. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ya, sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, untuk Anda yang ingin bertanya di sesi kedua ini ataupun ingin berkonsultasi seputar permasalahan keluarga ataupun materi yang dibahas, yaitu pada kali ini kita membahas dari materi mahar dari kitab Manhajus Salikin, silakan bagi sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya kepada Ustazuna Aris Munandar dengan mengirimkan konsultasinya melalui chat WhatsApp ataupun pesan singkat ke nomor redaksi kami di nomor 0823-2727-5333. Baiklah Ustaz, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp, Ustaz. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, apa yang sebaiknya dilakukan seorang istri apabila suami tidak bisa memberi nafkah karena tidak bekerja efek corona ini, Ustaz? Istri mempunyai penghasilan sendiri sedangkan, Ustaz. Bolehkah istri menuntut cerai, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, ketika suami tidak mampu memberi nafkah sama sekali, nafkah finansial sama sekali, maka apakah istri boleh minta cerai? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Mayoritas para ulama mengatakan istri tersebut boleh minta cerai. Sedangkan sebagian ulama pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh minta cerai, namun istri boleh berhutang dan hutangnya ini menjadi tanggung jawab suami. Jadi istri bisa berhutang untuk nafkah keluarga dan ini hutang ini tidak jadi hutang istri namun jadi hutang suami. Ya, itu dari sisi hukum. Sedangkan dari sisi saran kami katakan, jika suami adalah orang yang bertanggung jawab, artinya dia sebenarnya adalah orang yang semangat kerja, tanggung jawab untuk masalah nafkah keluarga, namun sedang mendapatkan musibah, maka saya sarankan untuk pada istri untuk bersabar dan membantu suami untuk bisa menemukan kegiatan ekonomi yang cocok baginya, sehingga dia segera memiliki penghasilan dan segera bisa mulai kembali menafkahi anak dan istrinya. Dan saya sarankan kepada suami tersebut untuk kreatif mencari ide-ide yang ide-ide yang memungkinkan untuk sebagai sumber penghasilan, dan singkirkan gengsi dan rasa malu, dan yang lebih utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada yang Allah bebankan kepada laki-laki, yaitu menafkahi anak dan istri. Nah. Ya, tayyib Ustaz, terima kasih atas saran dan nasihatnya. Insyaallah bisa dipahami oleh pendengar dan kita semua tentunya insyaallah. Sobat muslim yang ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Kembali lagi saya ingatkan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi, kita sekarang berada pada sesi interaktif tanya jawab. Di sesi kedua ini, sobat muslim bisa menyampaikan konsultasi terkait permasalahan keluarganya ataupun terkait materi yang sedang kita bahas, yaitu tentang materi mahar dari kitab Manhajus Salikin. Silakan sobat muslim bisa menyampaikan konsultasinya ke nomor 0823 27 27 5333. Baik Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah Ustaz. Ada suami istri yang sudah menikah sekian tahun, kemudian pada suatu ketika baru diketahui bahwa ternyata mas kawin yang diberikan pada sang istri kurang dari yang disebutkan pada waktu akad, Ustaz. Hukumnya bagaimana dan apakah rusak akad nikahnya sehingga harus memperbarui akad lagi, Ustaz? Apa tuh, Ustaz? Besaran mahar yang diserahkan kepada istri ternyata tidak sesuai dengan yang disebutkan. Maka ini tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Hanya saja suami punya hutang sama istrinya, hutang mahar. Dan hutang ini wajib ditunaikan oleh suami kecuali jika istri merelakannya. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk berikutnya. Ustaz, apakah suatu hal yang baik jika seorang pemuda yang belum mapan secara ekonomi atau penghasilannya masih kecil untuk menikah, Ustaz? Apakah hal ini baik Ustaz untuk pemuda yang secara ekonomi belum mapan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Satu hal yang sangat baik jika ada wanita yang mau menerimanya. Maka segeralah menikah. Jika ada wanita dan wali yang mau menerima kehadirannya, yang penting kerja, punya prinsip, yang penting kerja meskipun bukan pekerjaan yang tetap, tidak apa-apa. Yang penting punya semangat untuk kerja, tidak malas, tidak suka nganggur-nganggur. Nah, demikian sikap wali dari pihak perempuan. Dan pihak perempuannya pun welcome, maka saya sarankan untuk segera menikah jika menemukan wanita yang mulia semacam ini. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan juga solusinya. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah Ustaz, Ana mau bertanya. Ibu Ana sering curhat kepada Ana tentang ayah Ana, sekalipun itu curhat mengenai keburukan ayah Ana. Apakah itu dapat dikatakan ghibah, Ustaz? Barakallahu fiik, mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, itu termasuk ghibah. Kalau bahkan penyakit ghibah, ketika itu jadikan hobi dan kebiasaan dan sering, ya, maka ghibah itu tidak harus orang lain. Ghibah itu bisa menghibah anak, bisa menghibah ayah sendiri, ibu sendiri, bisa menghibah suami, bisa menghibah istri. Jika itu satu kejelekan yang seandainya orang yang dibicarakan itu tidak suka, jika kejelekannya dibicarakan, maka itu ghibah yang haram dan merupakan dosa besar. Dan yang menerima, yang terbebani dosanya adalah pelaku ghibah dan yang mendengarkannya. Nah. Ya, tayyib Ustaz, terima kasih. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya. Ustaz, saya sudah sangat ingin menikah dan usia saya saat ini 26 tahun. Akan tetapi, orang tua saya masih belum meridhoi saya untuk menikah karena mereka masih khawatir perihal rezeki saya setelah menikah, Ustaz. Mereka khawatir jika saya tidak bisa mencukupi kebutuhan pasca menikah. Padahal saya sudah berusaha meyakinkan bahwa rezeki sebelum dan sesudah menikah insya Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon sarannya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan kepada orang tua saya agar saya diizinkan untuk menikah, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Sebenarnya untuk laki-laki, untuk sahnya pernikahan, dia tidak perlu mendapatkan izin dari orang tuanya. Yang penting dapat izin dari calon mertua. Mertua mengizinkan untuk menikahi anak perempuannya dan mau menikahkan, ya, maka sah akad nikahnya. Oleh karena itu, ini dari sisi keabsahan pernikahan. Namun dari sisi terwujudnya kebaikan dalam di masa depan untuk rumah tangga ini, di sini diperlukan izin dan restu orang tua dari pihak laki-laki. Namun dalam hal ini, ya, laki-laki ini bisa meminta dengan dan mendesak, dan seandainya dia menjumpai adanya pihak perempuan dan adanya walinya yang mau menerima dia meskipun orang tua pihak laki-laki tidak merestui, ya, maka seandainya menjumpai demikian, maka ini bisa dijadikan sebagai dalam tanda kutip gertakan anak kepada orang tuanya. Ya, meminta dengan mendesak, tolong izinkan saya untuk menikah, saya tidak akan ganggu orang tua dalam masalah biaya pernikahan, mahar, walimah, saya semua yang jadi tanggung jawab saya, bapak dan ibu. Ya, tapi ketika ibu ngotot, enggak, kamu ini belum pintar kerja, kamu masih ya, kebanyakan malas gitu. Nah, saya sudah siapkan semuanya, saya sudah punya tabungan yang siap, yang bisa untuk mahar, kemudian acara akad nikah, kemudian bahkan walimah, bahkan saya sudah punya siapkan tabungan untuk 6 bulan setelah pernikahan, nafkah istri saya 6 bulan pasca pernikahan, sudah saya siapkan. Nah, setelah mendesak dengan bahasa demikian, tetap tidak dapat, ya. Ya, mungkin bisa sebagai bahan gertakan, ya, tidak bisa dengan menggunakan kalimat yang mengatakan, ya kalau bapak dan ibu masih keberatan, ya padahal dari sisi agama kan wali itu yang kebutuhan pengantin perempuan. Ya, kalau bapak dan ibu terlalu keberatan yang menurut saya sangat dipaksa-paksakan, sangat mengada-ada, ya nyun sewu, nanti kalau kemudian seandainya saya nikah ya, tanpa pamit, ya jangan kaget gitu bisa. Atau dan ini tentu perlu melihat karakter dan psikologi ayah dan ibu. Dan jika mungkin solusi yang lainnya adalah memanfaatkan salah satu dari orang tua yang akrab dan dekat. Misalnya ibu lebih dekat pada ibu, maka yakinkan ibu. Ya, kalau ibu betul-betul yakin, kemudian dia akan ibu membantu untuk meyakinkan ayah. Itu mungkin alternatif saran berkenaan dengan hal ini. Nah, Syukran Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas saran dan juga nasihatnya. Semoga bisa menjadi solusi atas segala permasalahan penanya ya. Allah amin. Ya sobat muslim, ikhwatul iman, a'udzubillah wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Yusuf ingatkan kembali lagi, kita sekarang tengah berada pada sesi kedua konsultasi seputar hukum keluarga bersama guru kita Ustadzuna Aris Munandar, dan silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi memiliki pertanyaan seputar keluarga, permasalahan keluarga, bisa disampaikan ke nomor interaktif kami melalui chat WhatsApp ataupun SMS di nomor 0823 2727 5333. Baik, kita bacakan kembali. Ya, ada poin tambahan yang saya tambahkan berkenaan dengan kasus tadi. Poin tambahannya adalah ya, jangan lupa berdoa. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati orang tua ya, agar orang tua segera memberikan SIM, surat izin menikah. Ya. Ya, merengek-rengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu mustajab. Ya, bangun di akhir malam, di waktu sahur, minta sama Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan dan melembutkan hati kedua orang tua. Orang tua penanya, dan kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan untuk penanya kita. Allahumma yassir umurahu. Naam. Masyaallah, masyaallah. Amin amin Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas tambahannya, dan ya, demikian semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi solusi ya. Ya sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi atau bertanya terkait masalah keluarga, kita tengah berada pada sesi kedua acara konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustaz Aris Munandar. Silakan bisa disampaikan pertanyaan sobat muslim ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan berikutnya. Ya, dari sobat muslim, Ustaz, apa hukum merekam video pergaulan suami istri seperti yang dilakukan oleh sebagian pasutri yang merekam hubungan mereka berupa jima dari hal-hal yang berhubungan dengannya, Ustaz? Untuk diketahui telah keluar fatwa dari sebagian nasadis, bagaimana tanggapan Ustaz? Tafadhol. Ya, merekam hubungan suami istri, maka ya, meskipun untuk konsumsi konsumsi pribadi, satu hal yang tidak benar dilakukan. Karena normalnya orang yang saleh, fitrah sehat, wanita yang salihah dan lelaki yang saleh, melihat rekaman ini, meskipun yang dilihat adalah dirinya sendiri, akan malu. Dan kaedah dalam berbuat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arba'in Nawawiyah, fa idza lam tastahi fasna masyita. Hal yang boleh kalian lakukan adalah sesuatu yang kalian tidak merasa malu. Jika seorang itu merasa malu, dirinya saja malu. Maka ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua, satu dzariah. Menutup jalan. Menutup jalan kerusakan. Menutup jalan, membuka aib dan kejelekan. Siapa yang bisa memberikan jaminan HP-nya itu aman? Punya aman, tidak jatuh, tidak hilang. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Atau jika dia simpan di laptopnya, siapa yang bisa ngasih jaminan laptopnya itu aman? Ya, maka tentu tidak ada jaminan. Dan seandainya sudah dihapus di laptop, demikian juga di handphone, ada informasi yang valid menyampaikan bahasanya itu semua bisa direcovery, video dan bahkan gambar, foto yang ada di laptop, di handphone itu jika jatuh di tangan seseorang bisa direcovery dan bisa bisa dikembalikan. Sehingga yang paling aman adalah tidak ada di situ muatan-muatan dan konten-konten yang tidak ada di handphone kita dan di laptop kita, konten-konten yang berbahaya. Nah. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, apakah wajar apabila seorang ibu yang hanya memiliki anak perempuan untuk mendapatkan nafkah dan anak perempuannya setelah menikah? Apakah wajar apabila seorang ibu yang hanya memiliki anak perempuan untuk mendapatkan nafkah dari anak perempuannya setelah menikah, Ustaz? Terbesit rasa sedih ketika melihat orang tua lain yang memiliki anak laki-laki yang mampu memberi nafkah setelah anak laki-laki tersebut menikah, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tentang kewajiban menafkahi orang tua, maka anak punya kewajiban untuk menafkahi orang tua, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, dengan dua persyaratan. Yang pertama, orang tuanya memang kekurangan, miskin, kemudian anaknya memiliki kelebihan harta. Maka jika orang tua itu berkecukupan, maka anak tidak punya kewajiban menafkahi. Kalau orang tua itu miskin, namun anak juga miskin, karena dia dan kewajiban menafkahi orang tua ini berlaku untuk semua anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ternyata anak perempuannya miskin karena hanya jadi ibu rumah tangga. Maka anak tidak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Tapi jika anak perempuan ini punya kelebihan harta, karena dia diizinkan oleh suaminya untuk berkarir, kemudian dia punya penghasilan, maka setelah kebutuhannya terpenuhi, dan orang tuanya dalam hal ini ibunya miskin dan kekurangan, maka boleh baginya, maka wajib baginya untuk menafkahi ibunya. Ya baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita kembali bacakan pertanyaan dari pendengar dan pemirsa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika istri minta cerai, maka otomatis mahar harus dikembalikan Ustaz? Apakah pemberian, kalau boleh, apakah pemberian maharnya boleh ditunda Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ketika istri minta cerai, tidak mesti dia harus mengembalikan mahar. Cerai yang mengharuskan pengembalian mahar atau bahkan pemberian suami selain mahar, itu manakala cerainya adalah bentuknya khulu. Yang khulu ini disebut juga dengan at-talaqu bil 'iwad. Jatuhnya talak dari lisan suami karena dapat kompensasi finansial dari istri. Jadi bahasa sederhananya, kita ilustrasinya, suami istri ini berdialog, istrinya mengatakan, "Ceraikan aku." Kemudian suami mengatakan, "Kuceraikan dirimu." Maka ini talak, bukan khulu. Dan yang namanya talak, maka suami punya kewajiban untuk memberi nafkah selama masa iddah, kurang lebih 3 bulan. Kemudian setelah masa iddah selesai, suami diperintahkan untuk memberi mut'ah atau uang pesangon. Kemudian yang kedua, terjadi misalnya dialog, istri mengatakan, "Ceraikan diriku." Suami mengatakan, "Tidak bakalan aku pernah menceraikan dirimu. Apapun yang terjadi, itu prinsipku." Kemudian istrinya ngotot. Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Ceraikan diriku, ku kembalikan maharmu." Oh, kalau gitu, kemudian respon suami, "Kalau begitu, saya mau." Kemudian suaminya kemudian mentalaknya, "Kuceraikan dirimu." Dengan sebagaimana menimbang permintaanmu tadi. Di kasus yang kedua ini terjadi namanya khulu. Di masa khulu ini, maka istri yang bayar suami. Dalam tanda kutip, istri yang bayar suami. Kemudian dari masa iddah tidak bisa dirujuk, meskipun ini baru kasus yang pertama. Kalau khulu itu hanya bisa dengan akad nikah baru setelah masa iddahnya selesai. Jadi kalau talak dalam tanda kutip, dalam tanda kutip suami yang membayar istrinya. Karena masa iddah 3 bulan, kebutuhan selama rentang waktu 3 bulan, jadi tanggung jawab suami. Setelah masa iddah selesai, dan diperintahkan untuk ngasih pesangon. Sedangkan kalau dalam posisi khulu', maka dalam tanda kutip yang membiayai itu adalah pihak istri. Dia menyerahkan sejumlah biaya tergantung kesepakatan mahar atau mahar plus pemberian dengan nominal yang disepakati oleh keduanya. Nah, ini khulu'. Nah. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Sobat Muslim. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana seputar pembagian harta gonta gini dalam Islam setelah perceraian Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, ketika terjadi perceraian, maka apakah ada harta gonta gini? Maka dilihat. Apakah suami istri ini usaha bareng ataukah tidak? Kalau suami istri ini tidak ada usaha bareng, ya, maka tidak ada gono gini. Maka penghasilan suami dan harta suami milik suami. Harta istri dan milik istri, termasuk milik istri adalah segala hibah-hibah, hadiah-hadiah dari suaminya. Maka itu milik istri. Namun jika yang kedua, ada usaha bareng, ya, bikin warung makan bareng. Maka jika tidak ada kesepakatan kepemilikan dan atau pembagian keuntungan, ya, maka bisa dipukul rata. Nah, usaha ini 50-50, 50% milik istri, 50% milik suami. Jika mau diambil semua oleh suami, maka suami punya kewajiban untuk membeli saham istri. Ya, dan itulah gono gininya. Ya, jadi ada ataukah tidak tergantung gimana kondisi ekonomi usaha suami ini. Apakah murni pure usaha dia ataukah usahanya adalah usaha bersama. Nah. Ya, tayyib Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah semoga bisa menjadi kejelasan bagi penanya. Dan sobat muslim, jazakumullahu wa iyyakum. Insyaallah masih ada beberapa menit ke depan. Silakan bagi sobat muslim yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar masalah keluarga kepada Ustaz Aris Munandar, silakan bisa disampaikan pertanyaan dan konsultasinya melalui chat WhatsApp dan SMS ke nomor 082327275333. Baik Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya mengirim foto ketika ta'aruf di sebuah lembaga ta'aruf, namun yang melihat foto akhwat itu hanya admin ikhwah di lembaga tersebut Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Adminnya admin laki-laki atau laki-laki, admin Ustaz. Perempuan? Hah? Laki-laki Ustaz, ikhwan Ustaz. Adminnya, jika adminnya laki-laki, ya, maka berarti yang nazar dia banyak nanti. Masya Allah. Yang nazar dia banyak, maka tidak benar itu. Ya, seandainya kemudian ada kebijakan untuk kemudian foto, maka harus disyaratkan foto itu foto alami, tidak diedit, kemudian yang megang adalah admin perempuan. Kemudian selain admin perempuan ini, yang lihat cuma calonnya saja. Yang lainnya enggak boleh. Kalau ini enggak bisa dilakukan, maka enggak boleh demikian. Nah. Ya baik Ustaz, barakallahu fik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana solusinya jika mahar saat nikah dulu tidak sah Ustaz, karena hanya hafalan surah Ar-Rahman saja? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, maka mahar diperbarui dengan mahar mithl, dengan mahar standar. Ya, mahar standar, dan yang dimaksud dengan mahar standar adalah semisal mahar kerabatnya, kakak perempuannya atau adik perempuannya atau sepupunya. Dengan demikian juga mempertimbangkan status sosial keluarga besarnya. Atau boleh jadi, maka standar perempuan semacam ini wajarnya dan umumnya di daerah tersebut berapa? Itu mahar mithal atau mahar standar. Maka karena maharnya tidak sah, maka suami punya kewajiban untuk menggantinya dengan mahar standar. Nah. Ya baik Ustaz, syukron, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan dari pendengar berikutnya Ustaz. Ini menyambung pertanyaan sebelumnya Ustaz. Masih satu tema. Bismillah Ustaz, kalau mahar nikah kita berupa mukena ataupun mahar kitab suci Al-Quran itu bagaimana Ustaz? Apakah sah Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Mahar berupa mukena sah karena dia termasuk benda. Kemudian mahar mahar berupa mushaf, ya, maka ini diperselisihkan kembali kepada hukum jual beli mushaf. Kalau mengacu pada ketentuan dalam mazhab Hambali, maka mushaf haram diperjualbelikan, sehingga tidak boleh jadikan sebagai mahar. Meskipun menurut pendapat yang paling kuat, jual beli mushaf itu boleh. Bahkan orang yang jual mushaf itu statusnya adalah orang yang membantu orang yang memerlukan dan membutuhkan mushaf. Namun menimbang bahasanya ini satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh tidaknya jual beli mushaf, sehingga nanti bisa berdampak pada bisa boleh dan tidaknya ini jadikan sebagai bisa kemudian dikhawatirkan punya dampak pada bisa tidak itu jadikan sebagai mahar. Maka saya sarankan untuk seandainya mau mahar berupa buku, jangan mushaf. Jangan mushaf. Ya bisa buku tafsir Quran, tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau tafsir Sa'di atau yang lainnya. Kalau mau Quran tafsir atau minimal Quran terjemah, bukan mushaf. Mushaf itu adalah yang utuh murni berisi Al-Quran. Nah. Ya baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari pendengar berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya memanas-manasi sesama lajang untuk segera menikah, sedangkan dia sendiri belum maju untuk menikah Ustaz? Ya, bagaimana tanggapan Ustaz? Jika babnya adalah bab tasyji', motivasi, maka tidak apa-apa. Orang yang memberikan motivasi tidak harus yang mengamalkan. Kemudian orang meskipun motivasi itu akan lebih mengena dan masuk ke hati jika dilakukan oleh orang yang mengamalkan. Nah, namun kalau sekedar, dan ini motivasi yang serius motivasi, kalau sekedar sekedar obrolan, ngomong yang enggak sekedar pengisi waktu, sekedar godain, sekedar ngerjain, sekedar membuli kawannya, maka ini enggak benar. Sikap yang benar adalah ta'awun alal birr wa taqwa. Dan ta'awun, ya, tolong menolong dalam kebaikan, itu bisa saja dengan mengenalkan orang yang cari jodoh, ya, saya punya kawan, saya punya sepupu, saya punya ini yang bisa dikenalkan, atau tolong menolong dalam bentuk dukungan moral. Maka ini adalah bagian dari makanya yang diperintahkan dan yang semestinya terjadi. Namun kalau gojlok, ini kata orang Jawa, ini statusnya bully, ngolok-ngolok, maka tidak boleh. Nah. Ya baik Ustaz, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ustaz, kita masih punya atau memiliki pertanyaan, dua pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana, apakah kita bacakan Ustaz? Ya, silakan bacakan dua yang terakhir. Baik Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah orang tua harus ditaati ketika orang tua menyuruh berpisah dengan istri Ustaz, sedangkan si suami sendiri tidak ingin menceraikan? Ya, mohon jawabannya Ustaz. Tidak wajib untuk mentaati orang tua. Ini kecuali orang tua yang dasar pertimbangannya sebagaimana dasar pertimbangan Umar yang memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikannya, menceraikan istrinya, dan Nabi kemudian menyetujuinya. Tapi kalau motivasinya adalah motivasi karena duniawi, tidak suka dengan alasan yang tidak kuat, bukan alasan syar'i, namun karena semata-mata tidak suka, tidak senang, dan ini bukan berasal dari orang yang bertakwa atau sangat bertakwa, maka tidak wajib ditaati. Nah, baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan terakhir kita pada kesempatan malam hari ini Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana mau bertanya, apakah seorang anak yang mengambil uang milik orang tuanya tanpa izin dihukumi mencuri juga Ustaz? Bagaimana solusinya Ustaz? Jika orang tua dalam hal ini telah memberikan nafkah yang menjadi hak anak, ya, maka itu mencuri. Ya, tapi kalau orang anak ini bisa membuktikan kalau ayahnya belum memberikan nafkah semestinya, ya, maka ya, maka dia punya subhat kepemilikan dalam harta ayahnya. Sehingga sikap dia mengambil itu, ya, jika dia bisa membuktikan, ya, maka boleh jika itu untuk nafkah. Dan perlu diketahui jika anak ini adalah anak laki-laki, kewajiban ayah menafkahi anak laki-laki cuma sampai baligh, sampai berumur 15 tahun pakai kalender Hijriah. Setelah itu murni kebaikan, kebaikan ayah dan bukan kewajiban menafkahi. Nah, ya demikian yang kita bahas, kita kaji dan kita perbincangkan dalam kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran semua kita di majelis virtual ini, di majelis online ini, Allah jadikan sebagai amal saleh pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan